Mitra Bisnis, terjadi kerusuhan besar baru-baru ini di Palembang terkait sengketa pilkada, di mana Mahkamah Konstitusi melalui perhitungan ulang menganulir keputusan KPU Palembang sehingga pemenang wali kota berubah dari satu pasangan ke pasangan lain. Hasil perhitungan suara memang selisih tipis, hanya 23 suara, namun toko elektronik terbesar di Palembang dibakar massa, merugi miliaran rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda terkait sengketa pilkada ini? Ya, saya kira kalau dilihat secara kasat mata, tentu itu adalah karena ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian dari para pendukung dari yang kalah, yang kecewa dengan keputusan MK. Nah, saya kira repotnya di Indonesia ini, MK ini kan final and binding keputusannya. Nah, oleh karena itu, kerusuhan-kerusuhan semacam ini bukan berhenti di Palembang saja, biasanya terjadi di tempat lain apabila keputusan-keputusan dari MK dirasakan tidak adil. Saya kira begitu. Tapi bukankah MK merupakan lembaga yang paling berwenang, Pak? Ya, paling berwenang dari segi formal, tetapi kan rasa keadilan itu kan barangkali tidak bisa dilihat secara formal saja. Karena kalau saya dengar misalnya dari beberapa pihak yang membela kelompok yang kalah itu kan justru yang dimenangkan itu kan mula-mula kan memang kalah. Dan suara yang dilebihkan itu kan tidak ada di dalam ballot box-nya. Ada informasi seperti itu. Ya memang kalau Anda bicara KPU, sejak pasca reformasi ini KPU kan mengalami penurunan kualitas dan integritas. Bukan hanya KPU daerah, KPU pusat aja coba lihat. Juga bertikai kan dengan Bawaslu, dengan apa yang disebut sebagai Dewan Kehormatan KPU itu, apa, DKPP itu kan. Nah iya, jadi di daerah lebih payah lagi. Lebih sering KPUD itu bukan menjadi solusi, apalagi pihak yang betul-betul bisa, objektif dan independen, tetapi selalu, atau sering lah, bukan selalu, sering malah menjadi bagian dari persoalan. Memang perkara penyelenggara pemilu ini, baik pusat dan daerah itu, memang salah satu kelemahan paling fatal dari sistem penyelenggaraan pemilu di Republik Indonesia pasca reformasi. Nah, terkait aksi rusuhnya sendiri, Pak, bagaimana meredam provokasi yang terjadi di sana? Wah, kalau soal bagaimana cara meredam, tentu yang paling punya kapasitas kan aparat keamanan, maka itu Polri atau TNI atau intelijen dan juga aparat-aparat yang lain. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan rasa ketidakadilan yang kolektif seperti itu, tampaknya memang agak sulit even bagi polisi pun walaupun punya senjata. Saya kira ini juga, ya saya tidak tahu apakah ini pelajaran atau dianggap sebagai cuma ya semacam kejadian biasa atau bagaimana. Tapi menurut saya, pihak para pembuat keputusan seperti KPUD, seperti MK, itu mestinya harus mikir. Mereka harus juga melakukan pemantauan lapangan mengenai bagaimana situasi di masyarakat itu. Kan ini juga sebenarnya dari Papua juga. Demikian politisi AS Hikam. Saya Wendy Lim.